Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan juga para hadirin di majlis taklim malam Rabu, kajian kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk senantiasa memberikan taufiknya, hidayahnya, bimbingannya kepada kita, sehingga kita bisa meyakini, mengucapkan dan mengamalkan segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkenan memberikan taufiknya, hidayahnya, bimbingannya, sehingga kita bisa menjauhi segala perkara, segala keyakinan, segala ucapan, segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari dan adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan hadis yang nomor 3 dari kitab Riyadhus Shalihin. Panjang ya. Akan tetapi memang mungkin di tengah kekacauan yang ada sekarang ini perlu agak sedikit diperpanjang. Yaitu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau berkata, qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idastun firtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi ada hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah berubah menjadi negara Islam. Walakin jihadun wa niyyah. Yang tertinggal adalah kesempatan untuk apa? Berjihad dan niat untuk melakukan jihad dan segala bentuk amal saleh. Wa idastunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk berjihad, maka berangkatlah. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwa jihad itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Yang pertama, dan kita sudah sebutkan salah satu hadis yang menunjukkan betapa agungnya amalan jihad. Kemudian yang saya maksud di sini adalah jihad bil qital, jihad dengan qital, dengan berperang. Tapi nanti insya Allah Taala akan kita bahas bahwa ternyata makna jihad itu bukan hanya dengan apa? Bil anfus, dengan menyerahkan jiwa di jalan Allah, bukan. Akan tapi nanti ada cara yang lainnya atau bentuk-bentuk jihad yang lainnya. Kemudian yang kedua, telah kita sampaikan bahwasanya jihad itu adalah ibadah. Dan kita tahu yang namanya ibadah bagaimana aturannya? Harus sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Bisa tidak orang melakukan jihad sa'enae dewi? Yani setiap melihat orang kafir langsung diparang, diparani terus diparangi. Ya. Boleh enggak itu? Diparani terus diparani, diparangi. Ya, diparang. Jadi didekati kemudian langsung dibacok. Ya, boleh enggak seperti itu? Oh tidak boleh, karena ada aturannya. Sebagaimana sholat, tidak boleh juga orang mengerjakan sholat dengan aturannya sendiri. Ada aturannya. Enggak boleh ketika orang mau sholat tiba-tiba salam, kemudian setelah itu duduk tasyahud, kemudian setelah itu sujud, kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud, kemudian setelah itu sujud, kemudian berdiri iktidal, kemudian rukuk, kemudian setelah itu berdiri membaca suratan, setelah suratan membaca al-fatihah, kemudian setelah itu takbiratul ya, dibalik, boleh atau enggak? Enggak boleh. Ya, ekstrim teman Ustaz. Ya, ini kan cuma untuk mendekatkan apa? Pemahaman saja bahwasanya ibadah itu kalau tidak dilakukan sesuai dengan aturannya berarti bisa menimbulkan apa? Kekacauan. Demikian pula jihad. Jihad itu adalah dirwatu sanamil Islam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncak ya, puncak dari ajaran Islam itu adalah al-jihad. Makanya tidak sembarangan kalau begitu orang melakukan jihad. Butuh yang namanya ilmu. Butuh yang namanya ilmu. Ustaz, bagaimana kalau jihad itu dilakukan tanpa ilmu? Apakah ada efek dan apakah ada efek atau ada akibat atau ada dampak buruknya? Kita katakan banyak. Nah, ini yang akan kita pelajari, bagaimana akibat yang bisa ditimbulkan apabila jihad itu dilakukan tidak sesuai aturan. Ya. Yang pertama, di antara dampak dan efek satu perbuatan tidak dilakukan atau jihad itu dilakukan tidak sesuai aturan adalah akan terjadinya pembunuhan orang-orang yang haram untuk dibunuh. Terjadi pembunuhan orang-orang yang haram untuk dibunuh. Inilah yang namanya satu perbuatan kalau tidak dilakukan berdasarkan pakem. Pakem itu apa? Aturan. Jadi segala sesuatu ada apanya? Aturannya. Minum obat juga ada aturannya. Nek pusing, minum obat apa? Obat pusing. Satu butir atau 10 butir, Pak? Satu aja. Ya. Pak dokter, saya ini pusing sekali. Nah, kemarin sudah minum obat belum? Sudah. Sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali, 1, 1, 1. Ya sudah, biar pusingnya cepat hilang. Ya. Sekali minum 10, Pak. Ya. Oh iya, besok lagi dapat kabar ternyata apa? Pasien Pak Dokter ternyata udah enggak pusing lagi. Ya, alias apa? Bablas, ya. Segala sesuatu kalau tidak dilakukan dengan aturan ini akibatnya kerusakan. Ya. Maka akibat yang akan ditimbulkan ketika jihad sebuah ibadah yang sangat agung. Dilakukan tidak sesuai aturan, yang pertama adalah terjadinya pembunuhan orang-orang yang haram untuk dibunuh. Bahkan termasuk di dalamnya terkadang dibunuhnya orang yang beriman. Orang yang beriman dibunuh. Ya, makanya pada nanti insya Allah akan saya contohkan di masa sekarang ini. Maka saya katakan tadi, sekarang ini banyak terjadi kekacauan. Kenapa? Kekacauan dalam kesalahan memahami syariat jihad. Ya. Padahal telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat nomor berapa ya? 4. Al-Fatihah. Yang nomor 1 Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya. Ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, orang yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan orang yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan menjalankan syariat-syariat Allah, ya, orang yang masih memiliki dasar-dasar keimanan. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, ya, melakukan rukun Islam dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, dibunuh. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, fajaza'uhu jahannamu, maka balasan baginya adalah neraka jahannam. Itu saja, khalidan fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'ana, Allah murka kepada dia, Allah melaknat dia. Subhanallah. Jadi ketika jihad itu tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, tidak dijalankan dengan aturan yang benar, maka akan terjadi kurban-kurban bergelimpangan, padahal kurban tersebut tidaklah berhak untuk dibunuh. Haram untuk dibunuh. Sampai-sampai membunuh orang mukmin. Orang-orang yang beriman. Apa ya iya toh ustaz? Tenane, gitu kan. Apa ya tenan? Tenan. Sekarang ini banyak orang yang sudah mencetuskan jihad. Sebut saja ISIS. Ya, atau sekarang ini bukan ISIS lagi, tapi IS. Ya, Islamic State, ya, negara Islam. Karena sudah mengaku daulah Islamiyah. Dia itu memerangi orang-orang yang tidak mau berbaiat kepada pemimpinnya. Meskipun sesama apa? Muslim. Sudah menghalalkan darah. Ya, sudah menghalalkan darah. Ya seperti dululah Khawarij di zaman dahulu. Ya, mereka juga menghalalkan darah. Mereka dengan mudah membunuh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, membunuh muslim. Tidak merasa salah sedikit pun dalam hal itu. Tapi suatu saat mereka pernah datang kepada seorang ulama bertanya tentang apa? Kalau saya berhaji, kemudian ada nyamuk menggigit saya, kemudian tak tabok mati, saya itu harus membayar denda atau tidak? Loh kenapa? Lah ini sudah mengalirkan darah nyamuk. Maka ulama tadi mengatakan, bagaimana kamu bingung terhadap darah nyamuk, sedangkan darah para sahabat kalian kucurkan sementara kalian tidak bingung. Ya, ini adalah orang-orang Khawarij. Mereka menghalalkan darah ustaz. Itu kan dulu ustaz. Zaman sekarang sering saya sebutkan cerita tentang kejadian jamaatul hijrah wa takfir, jamaah hijrah, jamaah yang menyendiri di gunung dan mengkafirkan kaum muslimin yang tidak mau menggabung dan bergabung, tidak mau berbaiat kepada kelompoknya. Kejadian ini terjadi di Aljazair. Yang cerita kepada saya itu sanadnya adalah telah menceritakan kepada saya Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, dan telah menceritakan kepada dia orang yang langsung menyaksikan. Berarti sanadnya berapa saya? Dua ya, langsung ya, sahih sanadnya. Mutasil, nyambung sanadnya ya. Berarti jenengan nanti kalau cerita telah menceritakan kepada saya, sanadnya tiga. Zaid Susanto gitu ya. Beda ya, Syekh Ahmad sama Zaid Susanto gitu ya. Apalagi kalau nama aslinya ya. Gitu ya. Jadi apa kata Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani? Dia mengatakan, saya telah bertemu dengan salah seorang anggota jamaah Al-Hijrah wa Takfir di Aljazair yang sudah bertaubat. Yang sudah bertaubat. Suatu hari dia menyaksikan sebuah kejadian yang membuat bulu kuduk merinding. Saat itu ada seorang pemuda, anggota, yang cerita kepada Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani, cerita ada seorang pemuda saat itu yang dia itu adalah anggota jamaah Al-Hijrah wa Takfir. Sementara orang-orang jamaah Al-Hijrah wa Takfir itu meragukan tentang komitmen pemuda ini. Masih apa? Diragukan. Maka untuk mengetahui komitmen pemuda ini, pemuda ini akan dites kesetiaannya. Kira-kira tesnya bagaimana? Pertanyaan pertama, gitu? Gampang kalau itu. Tesnya tes praktek langsung. Wahai pemuda, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Wahai pemuda, Allah berfirman, tidak akan kau dapati wahai Muhammad orang yang cinta beriman kepada Allah dan hari akhir, kok kemudian mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Meskipun orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, tidak akan terjadi seperti itu. Ini ayatnya. Panjenengan nanti buka di surat apa? Al-Mujadilah. Di ayat terakhir, di Mujadilah ayat terakhir, ayat 22 kalau salah, di lembar kanan, sebelah kanan atas. Nanti buka, tidak akan kau dapatkan wahai Muhammad orang yang beriman pada Allah dan hari akhir kok bermesra-mesraan cinta pada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu orang adalah bapak mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat mereka. Tidak ada. Maka nih wahai pemuda, buktikan keimanan kamu kepada Allah dan hari akhir. Didatangkanlah bapaknya. Bapaknya, tawanan dari jamaah hijrah Wattakfir. Buktikan keimanan kamu. Nih. Pisau. Akhirnya apa? Akhirnya sang pemuda tersebut membuktikan komitmen dia dan dalam tanda petik keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Disembelihlah bapaknya di hadapan jamaah tersebut. Sembelih. Bukan kok cuma apa? Ditusuk, disembelih. Ternyata yang main sembelih itu memang sudah ada sejak dulu. Dan peristiwa Aljazair belum lama. Akhirnya meninggallah bapaknya. Selesai ujian? Oh tidak. Tidak. Sore harinya dites lagi. Siapa kira-kira yang dihadirkan? Simboe. Ibunya. Nih, buktikan keimanan kamu pada Allah dan hari akhir. Pisau. Hah? Ibu. Ribuan mbak. Terjadi itu seperti itu. Terjadi. Akhirnya dia pun bunuh ibunya. Sembelih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Gara-gara bapaknya dan ibunya tidak mau komitmen dengan jamaah. Ini terjadi. Dan orang-orang yang suka mengkafirkan orang-orang Islam itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai seperti itu main bunuh. Ya. Walaupun yang jelas. Ya, ternyata apabila jihad itu difahami dengan tidak benar, ya, maka akan bisa berefek membunuh orang-orang yang tidak layak untuk dibunuh. Sampai pun itu orang iman, orang yang beriman. Saya pernah main ke Tangerang. Tangerang Jawa Barat ya. Tangerang. Ya. Masih Banten, Banten ya. Saya ketemu dengan seorang, alhamdulillah masih hidup ya, tengah masih hidup. Tapi dia mengalami peristiwa bom Bali. Saat itu dia sedang Muslim, Muslim dia, seorang Muslim, ya. Dia bersama dengan keluarganya saat itu sedang duduk-duduk makan, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat sekali. Semuanya bergoyang dan dia cuma mendengar ledakan, setelah itu tidak sadarkan diri. Tahukah apa yang terjadi? Ternyata ada sebuah kepingan logam meluncur dan menembus punggungnya. Dan kemudian saat itu dia tersungkur. Sampai keluarganya saat itu bercerita kepada dia setelah dia sadar, bingung apa yang terjadi, kenapa ini orang? Ternyata darah sudah mengucur. Alhamdulillah masih selamat. Coba. Coba kalau mati. Kalau mati apa? Darah dibalas dengan darah. Tidak bisa dibiarkan. Satu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Sebuah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah urusan antara Bani Adam dengan Bani Adam. Kalau hanya urusan Bani Adam dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Allah bisa saja mengampuni. Kalau Bani Adam itu menzalimi dirinya dengan berbuat dosa-dosa antara dia dengan dirinya sendiri, Allah masih Maha Mengampuni. Tapi kalau sudah urusan Bani Adam dengan Bani Adam, tidak akan ada pengampunan sampai orang ini ditemukan. Sampai pun kambing yang bertanduk yang telah nyuduk. Nyuduk itu apa ya? Apa Mas Koko? Nanduk yang telah apa? Micik. Nyundang. Micik. Micik. Micik ini misui. Oh, bicik, bicik. Oh. Nek ngen kula niku mbledhik. Mit bicik. Ya begitu. Sampai pun seekor kambing yang bertanduk yang pernah mendolimi kambing yang tidak bertanduk. Itu akan dituntut besok pada hari kiamat. Dihadapkan dulu. Ya, diurus. Itu tidak akan diampuni sampai terjadi ada pengadilan. Ya. Maka tidak bisa, ini suatu perkara yang tidak ringan ternyata. Kemudian juga termasuk kurban yang terkadang itu menjadi kurban padahal tidak layak untuk dibunuh, itu adalah orang-orang mu'ahad. Orang-orang mu'ahad, orang-orang musta'man, orang-orang kafir yang masuk ke sebuah wilayah negara muslim, dan dia mendapatkan perlindungan keamanan. Dalam arti dia sudah membawa paspor, ya, sudah diizinkan oleh negara itu untuk masuk, diberi jaminan, hak kamu adalah begini, kewajiban kamu kalau masuk ya begini. Ya seperti halnya turis. Ya, itu adalah orang-orang mu'ahad, musta'man, mendapatkan jaminan ini enggak boleh diganggu gugat. Mentang-mentang bule mlakune odong-odong nang endi-endi enggak pakai baju, celanane robek-robek, nah, langsung main paranibay, parang sisan. Enggak boleh seperti itu. Kalau Anda datang mau nasihati, monggo, saya anjurkan sekali. Please mister, you in Indonesia. Ya, katakan begitu. Ya, katakan Anda ini di Indonesia. Indonesia itu syakbun haya. Penduduk yang penuh dengan rasa malu. Tolong ini jaga ini. Anak-anak kami, jangan kamu ajari dengan odong-odong kamu. Begitu. Itu kalau seperti itu, saya setuju sekali. Kalau Anda diberi kemampuan oleh Allah memiliki bahasa apa? Inggris? Siapa? Goodbye, Mister. Kok ketemu apa? Kalau ketemu masuk langsung goodbye. Ya. Apa? Yes, pokoknya kayak gue lah. Ya, wes ngomong Inggris begitu ya. Dakwai. Dan ini kalau memang belajar bahasa Inggris untuk seperti itu bagus. Ya, Anda yang memiliki kemampuan bahasa Inggris, monggo, kalau lihat orang enggak usah nyari. Tapi kalau pas ada yang datang lewat, datangi. Mereka itu salah satu kelebihan orang-orang barat, itu diajak ngomong itu enggak seperti orang kita. Jadi mereka terbuka. Mau omong apa aja enggak apa-apa. Wah, please mister. Mohon maaf mister. Ini di negara kita, daerah kita ini, lihat pakaiannya, lihat. Seperti ini. Masa Anda tidak malu seperti itu? Kalau dia menerima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, turis yang datang seperti itu enggak boleh diganggu. Artinya dialirkan darahnya, dibunuh. Karena kejadian, ada beberapa kejadian di mana? Yang dulu di Sulawesi, beberapa daerah ya, Poso, itu turis ya, lagi wisata dibunuh. Dia anggap ini jihad, padahal ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini sering kita dengar. Saya sampaikan ini bukan dalam berarti membela orang kafir, tapi justru kita menyampaikan ini untuk menyelamatkan siapa? Orang yang beriman, supaya tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Ya. Adapun orang kafir, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah mengikuti agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man qatala mu'ahadan." Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, seorang kafir yang mendapatkan, yang memiliki perjanjian dengan Islam, ya. "Lam yarah raihatal jannah." Tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal baunya surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya, 40 tahun perjalanan sudah tercium baunya surga. Dia kok enggak bisa nyium? Kenapa? Gara-gara membunuh seorang mu'ahad. Ini jihad salah sasaran. Bukan kita katakan jihad, berarti pembunuhan yang salah. Ini kenapa? Karena tidak memahami ilmu jihad. Ini adalah akibat yang pertama, yaitu akan bergelimpangan, akan berjatuhan korban-korban yang seharusnya tidak layak untuk menjadi apa? Korban. Termasuk pembunuhan terhadap wanita-wanita, ya. Termasuk pembunuhan terhadap anak-anak orang-orang kafir. Kalau dahulu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengirim pasukan, pasti panglimanya dinasihati secara khusus. Yusihi bitaqwallahi bikhasati, khusus panglimanya, kamu itu takwa, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para peserta pasukan dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian itu la tumassilu wala taghduru wala taqtulu walidan. Jangan kalian itu memotong-motong apa? Mutilasi, ya. Mayatnya di apa? Diseset-seset, jantungnya ditoke, atine ditoke, rempelone ditoke. Orang punya rempel apa enggak? Enggak. Pokoknya dibedah, dipotong-potong, dimutilasi. Enggak boleh. Kita enggak boleh seperti itu. Wala taghduru, dan jangan kalian berkhianat. Kalau memang sudah ada perjanjian, jangan berkhianat. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian bunuh anak-anak. Ya, jangan kalian bunuh anak-anak. Ini anaknya orang kafir, pateni wae, enggak boleh. Tidak, Islam tidak seperti itu. Ingat bahwasanya jihad itu disyariatkan bukan untuk memaksa orang kafir masuk Islam. Itu adalah pandangan yang salah. Nanti insyaallah ta'ala akan kita sampaikan beberapa pandangan yang salah tentang jihad. Dan jihad itu bukan untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Tidak. Salah. Buktinya apa lu? Buktinya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hidup di Madinah, ada siapa di sana? Ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi. Kalau memang jihad itu untuk memaksa orang masuk Islam, orang Yahudi todongi satu persatu itu. Ya. Dan di beberapa daerah yang dibukakan oleh Allah mendapatkan kemenangan, mereka dibiarkan di atas agama mereka dengan syarat membayar apa? Jizyah. Membayar jizyah. Bagaimana tempat-tempat peribadatan mereka? Dibiarkan. Mereka diperkenankan untuk melakukan ibadah mereka, tapi dengan syarat apa? Tunduk kepada aturan Islam. Tidak macam-macam. Ya, tidak macam-macam dengan agama atau orang-orang agama Islam. Jadi mereka punya aturan sendiri. Ini kesalahan yang pertama. Akan berjatuhan korban-korban yang tidak pantas untuk menjadi korban. Yang kedua, dan ini ngeri ini, ya. Akan terjadi peperangan antar golongan. Yang ini menganggap apa? Bahwasanya sedang membela kebenaran. Yang ini juga menganggap sedang membela kebenaran, padahal cuma membela kelompok. Jihad. Sehingga pas ketemu kelompok ini, ketemu kelompok ini, wani antemani. Sampai-sampai berani untuk mengucurkan dawah dan mengucurkan darah dari kelompok lain. Sering enggak kita saksikan? Sering. Jihad. Padahal sing dibela, mohon maaf, cuma golongan tertentu. Dan itu banyak terjadi. Kenapa mereka berani? Kita tidak menuduh, tapi itulah. Kadang rame-rame itu sambil apa? Allahu Akbar, sama-sama teriak Allahu Akbar itu. Yang sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Jadi terkadang ada aparat, pernah ada seorang aparat bilang kepada saya, Ustaz gimana ya Ustaz? Cara mengatasi, ada dua kelompok, yang satu teriak Allahu Akbar, yang satunya juga teriak Allahu Akbar. Atau kalau kita sedang menangani demonstrasi itu ya, demonstrasi Ustaz, yang kita tangani itu Allahu Akbar Ustaz. Padahal kita Muslim ini Ustaz, mereka Allahu Akbar. Terus bagaimana kita harus, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang lakukan saja dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mereka Allahu Akbar, Anda Assalamualaikum, bubar sudah. Ya. Artinya ya jangan kekerasan dilawan dengan kekerasan. Nah, fa'ala kulihat, kelompok ini Allahu Akbar, kelompok ini Allahu Akbar, terjadi pertikaian. Ya, sudah tahu sendirilah. Yang namanya pertumpahan darah itu di negara kita ini terkadang 5 tahun sekali. Ya, kelompok ini membela kelompoknya, ini membela kelompoknya, bentrok ketemu mati. Dan itu adalah perlu dan sangat sangat perlu untuk diberikan pengarahan, ya, diberikan wejangan, tausiah, supaya kita masing-masing menghargai jiwa seorang muslim. Menghargai jiwa seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah. Wahtalafu, dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Jadi orang-orang musyrikin, mereka juga bertikai satu sama lain. Orang-orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi, mereka bertikai satu sama lain. Padahal turun kepada mereka Injil, turun kepada mereka Taurat, tapi mereka bertikai. Kenapa? Hati mereka yang rusak, bukan aurat, bukan Tauratnya, bukan Injilnya. Nah, kita sebagai seorang muslim jangan seperti itu. Podo-podo islame, antem-anteman. Tidak boleh kita seperti itu. Yang satu mengatakan kita melawan mereka jihad. Yang satunya juga kita melawan mereka juga apa? Jihad. Podo-podo islame gitu loh. Maka harus kita tingkatkan kembali thalabul ilmi, mencari ilmu, supaya kita benar-benar tahu apa itu hakikat jihad. Kemudian yang ketiga, akibat dari bentrokan antar kelompok di antara kaum muslimin itu kita justru akan hilang kekuatan. Kita akan hilang kekuatan. Ini akibat yang ketiga. Kalau sudah hilang kekuatan, maka siapa yang senang? Musuh Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 46. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Al-Anfal ayat 46. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih, fatafshalu, sehingga kalian akan fasal, gagal, wa tadhhabari hukum, dan hilanglah kewibawaan kalian. Ya, namanya musuh, kalau lihat musuhnya sedang bentrok sendiri bagaimana? Divide et bra. Apa itu? Belanda dulu. Pecah belah dan kuasai. Ya, pecah belah dan kuasai. Betul bacanya begitu? Israel juga begitu. Masya Allah. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam dimanapun berada. Allahumma. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, perselisihan, bentrokan itu akan menghilangkan wibawa. Ya nuwun sewu niki nggih. Ibarate jenggot padha jenggoten gelut dhewe. Niku musuh. Guyu niku. Ya, guyu dhewe. Padha-padha kudungan karo kudungan ketemu. Ya, padha-padha sarungan karo sarungan ketemu tendang-tendangan lah musuh. Sing padha sarungan gendut dewi ya. Fatafsalu wa tadhabarihukum, kekuatan kalian akan hilang, wibawa kalian akan hilang. Tapi coba bayangkan kalau dua orang berjenggot maju bareng, medeni nemu mboten. Nek sing dimajoni bojone ya kenal ndak masalah ya. Tapi coba ya, sarungan kemudian semuanya muslim maju bareng, kekuatannya luar biasa. Seorang muslim itu kekuatannya bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan apa? Iman. Wah, medeni itu kalau Islam sudah apa? Sudah maju itu takut semua. Makanya politik yang digunakan oleh musuh Islam sekarang adalah bagaimana supaya Islam ini saling apa? Saling bentrok. Coba lihat bagaimana keberanian seorang muslim zaman dahulu. Ada dulu salah satu dikisahkan, ini cerita bayi sini ya. Ya. Diceritakan satu pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia diberi wewenang untuk menyerang negara Romawi. Ya. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas beserta pasukannya ingin mengetahui kondisi pasukan Romawi. Maka dipilihlah 7 orang. Ya. 7 orang atau 6 orang dari di antara pasukannya yang paling pemberani. Diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini saya ingin menggambarkan bahwasanya kekuatan seorang muslim ini luar biasa, ya, apalagi digabung gitu loh. Maka dipilih orang-orang yang paling pemberani dan diperintahkan oleh Sa'ad, kalian saya minta untuk menuju ke perkampungan, perkemahan musuh Romawi, kemudian jangan kembali kecuali setelah membawa 1 orang dari mereka. 1 orang hidup-hidup. Bayangkan, orang Romawi itu orang-orang kulit putih, badannya siapa? Gede-gede. Kan begitu. Akhirnya berangkatlah orang 6 orang ini, ya. 6 atau 7 orang ini berangkat mereka menuju ke perkemahan Romawi. Belum lama mereka keluar dari perkemahan muslimin, dikiranya jarak musuh itu masih jauh. Ternyata mak jegagit di depannya sudah. Maka 6 orang dari 7 orang tadi gemeter sudah, ketakutan sudah. Saya angkat tangan. Ini yang 6 orang. Saya angkat tangan. Kami enggak berani. Pokoknya kami akan kembali dan menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kami tidak mampu. Tapi 1 orang ini dia mengatakan saya tidak akan kembali karena Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada kita tidak kembali kecuali membawa 1 orang tawanan. Akhirnya yang 6 orang kembali, yang 1 tetap berangkat. Dia melepir-melepir begitu. Tahu antum jumlah pasukan Romawi saat itu? 40 ribu. Pasukan yang besar. Ya. Akhirnya dia melepir-melepir masuk sampai enggak ketahuan. Kemudian dia masuk ke tengah pasukan, enggak ketahuan. Sampai kemudian masuk terus. Di ujung perkemahan tersebut ada sebuah tenda yang sangat besar. Tendanya putih, besar, megah. Dan di depan tenda itu ada seekor kuda yang sangat gagah. Maka sang sahabat ini atau sang utusan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia pun langsung tahu ini pasti kemahnya siapa? Komandan Romawi. Siapa? Kemahnya Rustum. Akhirnya dia pun mengendap-endap, tidak ada seorang pun yang tahu, bayangkan kekuatannya dan kehebatannya. Kemudian dicabutnya pedang dan tali tendanya langsung apa? Dipedang, dan cus, langsung tendanya bagaimana? Rubuhan, bayangkan orang kerubuhan tenda. Panik enggak? Itu Rustum di dalamnya. Panglima tertinggi Romawi saat itu, di dalam pasukan, ya. Kemudian setelah dia putuskan tali tenda, dia lari ke arah kuda, dia putuskan tali kuda, dia naiki, kemudian dia lari dengan kudanya. Tentunya orang ini tidak dibiarkan, dia diikuti berpuluh pasukan berkuda Romawi yang hebat. Terus dia kejar. Begitu pasukan itu jauh, dia memperlambat kudanya. Sehingga pasukan Romawi mendekat lagi. Begitu sudah dekat, dia pacu lagi kudanya, terus begitu. Sampai akhirnya lelah pasukan berkuda Romawi. Tinggal tiga orang. Terus dia pacu, begitu caranya. Kemudian salah seorang mereka menyusul. Begitu dekat, langsung dia bunuh. Kemudian yang kedua menyusul lagi, begitu dekat dibunuh. Yang ketiga begitu dekat sudah. Orang yang ketiga ini merasa dia tidak mampu untuk apa? Melawan. Akhirnya dia menyerah. Maka ditodong oleh si siapa? Utusan Sa'ad menuju perkemahan kaum muslimin. Sampai di sana, ya Sa'ad berkata, wahai orang Romawi, ceritakan keadaan pasukan kamu. Kata orang tadi, saya akan bercerita, tapi sebelum cerita saya mohon keamanan, nyawa saya dijaga. Baik, kamu dapat jaminan keamanan. Sebelum saya cerita tentang pasukan Romawi, saya akan bercerita tentang orang ini yang nangkap saya. Dia ceritakan kejadiannya. Kemudian dia ceritakan pada akhir kisah, dia mengatakan, ketahuilah tiga orang itu adalah saya dan dua keponakan saya. Pertama yang dia bunuh itu bagi kami seperti 1000 orang penunggang kuda. Kekuatannya seperti 1000 pasukan berkuda. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu juga seperti 1000 orang pasukan berkuda. Sementara saya tidak ada, setahu saya, tidak ada seorang pun dalam pasukan berkuda Romawi yang bisa mengalahkan saya. Ini pasukanmu, kalau ada orang-orang kayak gini gak bakal kalah kamu. Dan Romawi gak akan menang melawan kamu. Kemudian dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu loh, seorang muslim kayak gitu. Nah sekarang nek gontok-gontokan dewe. Bundet jenggote. Nah, jenggot lawan? Jenggot sarung lawan? Sarung musuhnya tekuin sarungnya. Jenggot. La ilaha illallah. Maka kaum muslimin belajarlah. Sehingga kita akan semakin jauh dari perpecahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.